La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadha huwa al-majlis ath-thani fi sharh nazmi alfiyat ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Wa qad dhakarna amsi sharhan موجزا عن المقدمة التي قال فيها المؤلف أو الناظم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. انتهينا إلى هذا الحد في اللقاء الماضي وإن شاء الله سندخل الآن في الكلام وما يتألف منه. إن شاء الله pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan al-kalam. Apa itu kalam? وما يتألف منه dan terbentuk dari apa saja kalam itu. Baik, kita baca dua bait. Qala kalamuna lafzun mufidun kastaqim واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. يلا يا إخوة قولوا معي. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول عن. وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول عن. وكلمة بها كلام قد يؤم. جيد. Di sini Al-Imam Ibnu Malik menyebutkan ta'rif al-kalam. Sebelum kita membahas ta'riful kalam, perlu antum ketahui bahwa anasirul lughah, unsur struktur sebuah bahasa, itu terdiri dari tiga hal. Dan ini sudah ma'ruf, sudah pernah kita jelaskan pada kursus di level 1. Siapa yang masih ingat? Sebelumnya al-aswat atau al-huruf, kemudian al-mufradat, kemudian at-tarakib. Jadi struktur semua bahasa seperti ini, sama ya, semua bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa mana saja, strukturnya pasti terdiri dari tiga poin ini. Yang pertama adalah huruf atau suara. Bahasa Arab termasuk bahasa yang paling kaya suaranya. Dari segi huruf sedikit, hanya 28 huruf. Akan tetapi untuk masalah suara, bahasa Arab adalah yang paling kaya. Bahasa Rusia itu hurufnya banyak sekali, namun suaranya satu. Bahasa Perancis suaranya juga mirip-mirip, semua pengucapan hurufnya hampir mirip, ya. Namun bahasa Arab tidak. Bahasa Arab adalah bahasa yang fasih, setiap hurufnya memiliki sifat makharijul huruf, ya, yang berbeda-beda. Makharijul huruf ada berapa? Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Makharijul huruf ada 17. Dan ini adalah pendapat yang rajih sebagaimana kata Al-Imam Al-Jazari. 17. Itu belum dibagi-bagi lagi nanti. Jadi A di halq saja ada berapa ini? 3, ya. Ada aqsal halq, ada wasatul halq, ada apa ini? A'lal atau adnal halq. Yang paling bawah ada dua huruf apa? A ha. Yang tengah a ha. Yang paling atas ha kha. Ya. Kemudian bibir ada, hidung ada huruf mat dan seterusnya. Jadi paling kaya dari sisi suara. Kemudian huruf dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama ada huruful mabani. Huruf mabani, huruf yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kata, atau yang kita kenal dengan istilah huruf hijaiyah atau huruf abjad. Karena abjadun hawazun, abjad itu dari bahasa Arab, abjad. Orang Indonesia enggak kenal abjad. Taunya ABCD. Ya, tapi di telinga orang Indonesia abjad itu sangat populer. Padahal itu istilah bahasa Arab. Yang kedua, huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna seperti huruf jar, huruf istifham, a, hal, huruf syarat, in, kemudian seperti huruf nafi, ma, la, lata, in, ya, dan lain-lain. Ini disebut dengan huruf ma'ani. Kemudian yang kedua adalah mufradat, atau yang kita sebut dengan istilah kalimat, kosa kata. Dan kosa kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Kata beliau tadi, wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Isim dan fi'il, kemudian huruf, ketiganya adalah kalim. Kalim yakni ketiganya adalah kalimat, kata-kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada tarkib, susunan. Jadi kalau kosakata itu adalah lafaz yang memiliki makna tunggal. Kalau maknanya sudah disusun dua makna atau lebih, ya, maka disebut dengan istilah tarkib. Ada tarkib yang maknanya sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang maknanya sempurna disebut dengan istilah kalam atau jumlah mufidah, ya. Paham di sini? Perlu ditulis? Tulis, ya. Baik. Anda akan tuliskan di sini. Jadi, struktur bahasa itu terdiri dari tiga hal. Apa ikhwa? Yang pertama adalah anasirul lughah, ya, unsur bahasa. Wahid al-aswat atau al-huruf. Isnan al-mufradat atau al-kalimat. Kemudian at-tarakib, tarkib, susunan kata. Huruf ada berapa? Dua. Mabani atau huruf hijaiyah, kemudian huruf ma'ani. Ma'ani seperti huruf jar dan kawan-kawan. Kalimat ada tiga: ismun, fi'lun, harfun. Tarkib ada, ada banyak ya, nanti aja. Yang ingin kita pelajari di sini adalah tarkib yang jumlah mufidah ya, jumlah mufidah atau istilah lainnya al kalam. Paham di sini? Ini adalah syarah dari bait yang nomor 8 atau yang pertama dalam bab ini. Tapi kita ulang. Madza qala al-Imam Ibn Malik? Kala kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalamuna yang dimaksud adalah tarkib. Ya, kalam. Na maksudnya kalam kami, kami yakni para ahli nahwu. Kalam menurut ulama nahwu, bukan menurut ulama yang lain. Karena kalam menurut ulama yang lain nanti beda. Kalau antum bicara kalam menurut ulama fikih, beda atau sama? Beda. Orang ketika sholat mengucapkan satu kata, itu sudah dianggap yatakallam, dan sholatnya bisa batal. Gak harus jumlah mufidah. Jumlah ghairu mufidah pun, kalau sedang sholat dia ucapkan kata-kata selain zikir-zikir atau wirid-wirid salat, maka salatnya batal. Maka pengertian kalam menurut ulama fikih dan ulama nahwu berbeda. Sedangkan ulama nahwu ta'rif kalam apa? Qala kalamuna lafzun mufidun, adalah sebuah lafaz yang mufid, memberikan faedah. Apa maksud memberikan faedah? Maksud dari memberikan faedah adalah ketika saya bicara, orang yang mendengar sudah paham apa yang saya katakan dan tidak menunggu lanjutan dari ucapan saya. Itu namanya berfaedah. Contoh kalam yang belum berfaedah, kalau kita mengatakan, ana ngomong sama antum, kalau Ustadz Muhsin datang, terus ana diam. Sudah sempurna belum? Belum. Karena masih ada jawabannya. Kalau beliau datang, terus apa? Ya, tolong, kalau Ustadz Muhsin datang, kabarkan bahwa saya menunggu dia. Nah, di sini baru sempurna. Ya. Maka kalau sudah sampai sempurna maknanya dan pendengar atau lawan bicara tidak lagi menunggu lanjutan dari ucapan kita, maka itu sudah sempurna. Jadi perlu kita paham apanya? Maknanya. Ya. Karena makna itu sangat menentukan. Kemudian beliau memberikan contoh, kalamuna lafzun mufidun. Kalam menurut kami adalah lafaz yang berfaedah, dan kita sudah sebutkan faedah, maksudnya adalah yahsunus sukutu 'alaiha. Di mana seorang pembicara sudah boleh diam apabila faedah sudah didapatkan. Lafzun mufidun kastaqim, seperti kata istaqim. Meskipun satu lafaz saja, namun sudah bisa dipahami karena dia fi'il amr. Istaqim, yakni istiqomahlah. Qum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Uskut, ihfaz, uzkur, idhab, udkhul, ukhruj. Ya, ini semuanya satu kata namun sudah bisa dipahami dengan baik, maka sudah bisa disebut sebagai kalam. Paham sampai di sini? Kemudian kalam itu ya bisa berupa isim dan isim, atau isim dan fi'il, atau isim dan huruf. Harus ada isim, gak mungkin gak ada isim, karena ini termasuk tanda utama dari isim, di mana dia selalu menjadi sandaran kata-kata yang lain. Ya, nanti kita akan bahas bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar wan nida dan dipanggil, wa al dan tanwin, dan nida dan al wa musnad. Isim itu selalu menjadi musnad ilaih, sandaran kata yang lain. Jadi di dalam kalam pasti ada isim, enggak mungkin kalam enggak ada isim. Ya. Jadi minimal kalam itu adalah tersusun dari isim plus isim, atau isim plus fi'il, atau isim plus huruf. Siapa yang bisa memberi contoh isim dan isim? Zaidun qa'imun. Naam. Zaidun qa'imun. Zaidun isim, qa'imun isim. Isim dan fi'il tinggal diganti qa'imunnya. Qama Zaidun. Jayyid. Sekarang isim dan huruf. Iya betul. Isim dan huruf. Yang bisa ana nikahkan. Yang udah nikah boleh lagi. Ayo. Ayo. Kalau enggak ada yang bisa, kita cukupkan sampai di sini saja. Wassallallahu wasallam. Enggak ada yang bisa? Mahadha. Itu bukan huruf, itu isim. Isim istifham. Mahadha. Fil masjid jumlah mufidah? Mufid, lafzun mufid. Apa? Ya Zaid. Ya enggak? Ya Zaid. Ya Zaid. Paham enggak dia? Paham? Ya Zaid. Dipanggil. Nah, huruf dan isim. Paham sampai di sini? Jadi ini namanya jumlah, ya. Bisa terbuat dari isim ditambah isim, atau isim ditambah fi'il, atau isim ditambah huruf. Mufidun, yang penting berfaedah. Taib. Ini kenapa sih? Taib. Kemudian beliau menyebutkan kalamuna mufid, lafdun mufidun kastakin. Kalam selesai. Sekarang beliau membahas tentang kalimah, kalim. Kalim adalah bentuk jamak dari kalimah. Ya, kalimatun mufrad, jamaknya kalim. Apa saja kalim dalam bahasa Arab? Qala wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Isim dan fi'il dan huruf, ketiganya adalah kalim. Apa itu isim? Siapa yang tahu definisi isim? Isim adalah kata benda. Siapa yang bilang isim kata benda? Yang setuju isim kata benda, angkat tangan. Fi'il adalah kata kerja. Kenapa enggak? Antum diajarin siapa? Ya. Kalau ada yang bilang isim bukan kata benda, ini sudah pasti, ya. Jebolan level 1. Ya. Iya. Karena yang enggak pernah belajar sama anak enggak tahu. Isim bukan kata benda. Jangan disamakan kata dalam bahasa Arab dengan kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada noun, verb, apa lagi? Adjective, ada apa namanya? Yang itu yang ada 5 atau 7 tuh. Hah? Models, ya. Yeah. Dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, isim ini adalah istilah yang punya makna sendiri. Artinya adalah kata yang memiliki arti sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Arti tersebut apa? Semua arti. Pokoknya enggak berhubungan dengan waktu. Jadi contohnya ya, pisang. Nah itu isim tuh. Karena pisang enggak ada waktu lampau, sekarang atau akan datang. Enggak bisa kita mengatakan telah pisang, sedang pisang, akan pisang, pisanglah. Enggak ada. Berarti ini adalah apa? Isim. Ayam. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Karena enggak ada telah ayam, sedang ayam, ayamlah. Gampang kan? Nahwu gampang banget, ya. Ana enggak tahu kenapa orang-orang tuh enggak suka ilmu nahwu. Ini ilmu yang enak, gampang, berfaedah dan berhadiah kalau bisa jawab. Hadiahnya nikah tadi. Saya enggak ada yang bisa. Baik. Kemudian, kalau fi'il itu apa? Fi'il adalah kata yang punya makna dan berhubungan dengan waktu. Biasanya kata kerja, iya betul. Tapi enggak cuma kata kerja, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada adjective, nah di sini sifat juga bisa fi'il. Seperti mati. Kata kerja bukan? Antum yang mengerjakan mati? Bukan. Itu sifat. Telah mati bisa? Sedang mati? Maksudnya sedang sekarat. Bisa kan? Matilah. Matilah. Matilah kau. Bisa. Orang sering ngomong begitu. Ya. Mutu fi buyutikum. Nah itu solu. Kalau hujan, antum adanya solu fi buyutikum. Mutu bi ghaidhikum. Allah SWT berfirman, mutu bi ghaidhikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Nah, bisa dibuat fi'il amr. Berarti itu adalah fi'il. Contoh yang lain. Warna juga bisa. Ya, telah menjadi hitam, sedang menjadi hitam, hitamlah. Ya, akan menjadi hitam juga bisa. Nah, ini berarti fi'il. Sedangkan huruf itu adalah kata yang punya makna atau tidak? Tidak punya makna. Kecuali apabila dia bersambung di dalam sebuah konteks kalimat, baru dia punya makna. Apa artinya min? Fatir, min apa artinya? Iya, Fatir, kamu. Namanya Fatir, gak ada yang lagi. Yang lain gak ada. Min di, luar biasa nih ya. Ini kalau Ibnu Malik masih hidup akan dimasukkan ke dalam kitab Alfiyah. Dan berkata seorang syekh dari tempat yang tidak diketahui namanya Fatir, min bimakna di. Wa huwa qaulun syadzun la yutafatu ilaih. Enggak perlu dianggap. Baik. Itu Daryl. Apa artinya fi? Di. Kalau min? Dari. Baik, ana tanya lagi. Ya. Zahabtu ila tabib minal marad. apa artinya? Zahab tu apa zahab tu? Saya pergi ila tabib, ke dokter. Minal humma, tahu humma? Tahu marad? Apa? Sakit. Apa artinya zahab tu ila tabib minal hum minal marad? Yang belum tahu diam. Belum tahu ngomong lagi. Zahabtu ila tabib minal marad, apa artinya? Ke dokter dari sakit atau karena sakit? Kenapa kak gak antum artikan dari, katanya min artinya dari. Hah? Karena sakit itu kenapa? Karena sakit itu, ha? Karena sakit itu apa? Karena sakit itu fi'il. Bisa emang sakit, iya fi'il, bisa jadi fi'il. Tapi bukan itu alasannya, ya. Karena sakit itu bukan, ya bukan tempat, nggak bisa untuk bilang saya pergi ke dokter dari sakit. Maksudnya sakit itu nama tempat, kan nggak bisa, ya kan? Di situ artinya apa? Karena sakit. Artinya min tidak selalu berarti dari. Kapan kita bisa tahu makna min? Kalau sudah masuk dalam kalimat. Paham? Min bisa berarti dari, bisa berarti berupa, bisa berarti karena, bisa berarti sebagian, dan arti-arti yang lain. Bi juga begitu, ya. Artinya bi bukan selalu berarti dengan, bisa berarti karena, bisa berarti muta'addi, seperti zahaballahu binurihim, artinya bukan Allah pergi dengan cahaya mereka, tapi Allah menghilangkan cahaya mereka. Paham? Jadi huruf adalah kata yang tidak memiliki arti sendiri. Dia baru memiliki arti apabila bergabung dengan kata yang lain. Jadi filosofinya huruf ini kasihan, ya. Dia tidak memiliki arti. Butuh orang lain untuk melengkapi dirinya. Kasihan. Kayak antum, ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Isim adalah apa? Kata yang memiliki arti dan tidak berhubungan dengan waktu. Fi'il adalah kata yang memiliki arti dan berhubungan dengan waktu. Sedangkan huruf, kata yang tidak memiliki arti kecuali bergabung di dalam kalimat. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Bait kedua. Wahiduhu kalimatun. Bentuk tunggal dari kalim adalah kalimat. Wal qawlu an. Sedangkan kata qawul ini istilah, maknanya umum, bisa berarti kalam, bisa berarti kalimah. Penting gak kita bahas? Gak penting, kita lewatkan saja, ya. Jadi mufradat ini bisa dikatakan qawlun, tarkib juga bisa dikatakan qawlun. Madza qulta? Aqulu Zaid. Madza qulta? Aqulu Zaidun qa'imun. Qaul semuanya qaul, ya kan? Ucapan umum. Kemudian wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kata kalimat, ya, digunakan dalam makna kalam. Yu'am itu artinya dimaksud. Amma ya ummu itu artinya arada yuridu qasada yaqsidu. Tayammum itu artinya yaqsidul arda atau yaqsidut turab. Kemudian dia menjelaskan di situ bahwa kadang-kadang kalimatun diartikan kalam. Seperti kita mengatakan, misalkan, ya, kalau kita ingin menyampaikan ceramah, kemudian kita katakan al-qalmu diru kalimatihi, Bukan berarti mudir ketika bicara hanya kalimat, berarti tiga kata. Lah, maksudnya kalimat di sini adalah ceramahnya, kalam, bukan kosa kata. Ya, itu penggunaan istilah saja. Intinya yang perlu kita ketahui adalah makna tarkib atau kalam dan makna kalimat. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri isim. Qala bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ciri-ciri isim disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Malik di sini. Ada berapa ciri? Hah? Bil jarri. Yang pertama? Al jar. Yang kedua? At tanwin. Kemudian yang ketiga? An nida. Empat? Al. Kemudian musnad ilaih. Nah, ada lima. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan al, dengan musnad, lil ismi tamyizun hasal. Yakni hasalat tamyiz lil ismi. Kita bisa membedakan isim dengan lima ciri-ciri ini. Maksudnya jar itu apa? Maksudnya yang bisa di-i'rab majrur dengan tanda kasrah itu cuma isim. Selain isim enggak bisa dikasrah. Ya. Sampai-sampai fi'il itu kalau bersambung dengan ya enggak boleh dikasrah. Pernah lihat antum fi'il dikasrah? Lam yakunil ladzina kafaru itu kasrah. Itu kasrah bukan asli. Itu dikasrah karena bersambung dengan sukun ketemu sukun. Fi'il enggak pernah dikasrah. Contohnya dia memukul saya. Bahasa Arabnya apa? Darabi atau darabani? Darabani. Saking antinya si fi'il sama kasrah, dia punya gerakan anti kasrah. Dan saking antinya dia dengan kasrah, dia sekarang membuat benteng pertahanan supaya tidak bersentuhan dengan kasrah. Bukan mahram. Ya. Yeah. Apa bentengnya? Nun ini. Nun ini namanya nun wiqayah. Wiqayah itu artinya nun untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga apa? Ya supaya si fi'il gak deket-deket sama si kas. Bahaya kalau deket-deket. Nanti jadi gak jelas, jadi rancu. Ini fi'il apa? Isim. Ya. Yeah. Jangan deket-deket. Nanti jadi rancu. Ini ikhwan apa akhwat? Kok mainnya sama akhwat terus? Eh, ternyata ikhwat. Eh, ikhwan di dalam tubuh akhwat atau akhwan. Tip. Fi'il aja menjaga jarak dari ya. Masa kamu enggak jaga jarak dari dia? Nanti kalau udah halal boleh. Dorobani, ya, nggak boleh dorobi. Karena kasrah itu tanda ciri khusus untuk fi isim, ya. Maka yang bisa dikasrah cuma isim. Isim dikasrah dalam dua bentuk. Ya, satu. Hmm. Tiga wes, anda tambahin satu. Dua jangan dijawab ya. Apalagi tiga. Ada tiga keadaan isim di kasrah. Yang pertama, bisa nyebutkan tiga-tiganya, hadiahnya umrah. Didahului huruf jar. Enggak jadi umrah. Contohnya apa? Ila at tabib, ya. Siapa namanya tadi? Darel ya. Ila tabi bi. Nah, bi di kasrah bi. Yang kedua, mudhafun ilai. Contohnya abdu Allahi. Nah. Yang ketiga, tabi' mengikuti i'rab kata yang sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita katakan ila at-tabibi al-mahiri. Nah, ke dokter yang mahir. Al-mahiri di sini sifat dari tabib. Karena sifat dari tabib, maka i'rabnya, harakat akhirnya mengikuti tabib. Yang namanya sifat mengikuti yang disifati. Paham di sini? Tanda isim yang pertama adalah apa? Jar. Dan jar itu adalah i'rab. Perubahan harakat akhir itu namanya i'rab. Tanda perubahan harakat jar itu adalah kasrah. Yang kedua, at-tanwin. Yang bisa ditanwin cuma satu kata, yaitu isim. Fi'il gak bisa. Huruf juga gak bisa ditanwin. Dan ini mudah ya, gak usah kita jelaskan panjang-panjang. Kalau ada kata bisa ditanwin seperti kitabun, rajulan, ya, faslin. Faslin ini bukan losin ya, itu faslin, faslin kelas, ya, kitabun, rojulan, faslin. Nah ini namanya isim karena bisa ditanwin. Pertanyaan, apa itu tanwin? Yang bisa jawab, anak doakan tahun depan haji, insya Allah. Amin. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ah, masya Allah, antum beruntung. Lucky antum. Hah? Nun sakinah tuntok wala tuktab. Nun sukun diucapkan tapi enggak ditulis. Betul. Ya, nun sukun di akhir kata diucapkan kita bun. Makanya kadang-kadang kalau orang baru mondok itu ya, suruh didikte, tulis kita bun, ditulisnya begini. Kita bun. Dia belum kenalan sama yang namanya tanwin. Dia tulis begini, ya enggak? Antum pernah mengalami seperti ini? Pernah ya, berarti antum pernah mondok ya, alhamdulillah. Pernah jadi newbie ya, pemula. Nun ini enggak ditulis, Mas. Nah, kalau di Indonesia itu diganti nun kebalik gitu. Ini tulisan harakat Indonesia. Kita bun kayak gini. Kenapa rajulan kok enggak sekalian? Rajulan, ya kan? Nah, atau rajulin. Nah ini makanya dikritik ya tulisan Indonesia itu, dan itu mengadopsi dari Bangladesh ya. Kenapa harus pakai nun kebalik? Hanya pada dhamma, yang lain kok enggak? Berarti enggak standar. Ya, standarnya kurang tepat ya. Makanya yang betul adalah pakai dhammatain, fathatain, kasratain. Dua dhamma, dua fathah dan dua kasrah. Kalau double berarti itu ada tanwin. Paham ya? Kemudian wanida bisa dipanggil. Nah, yang bisa dipanggil cuma isim, fiil enggak bisa, huruf enggak bisa. Contoh, ya Raka. Nah, Raka berarti isim. Ya Dani. Ya Dani. Loh, ini enggak ada yang, siapa yang namanya Dani? Ya Daniyani. Karena dua Daninya. Baik, ya. Bisa dipanggil berarti isim. Fi'il bisa dipanggil enggak? Kataba misalkan. Ya Kataba. Enggak bisa. Kecuali antum punya anak nanti kasih nama Kataba bisa tuh. Ya. Coba antum patahkan kaidahnya nahwu. Antum nanti ya di masa yang akan datang antum bikin kaidah bahwa panggilan itu tidak khusus pada isim, fi'il juga bisa. Buktinya siapa? Anak saya. Namanya Kataba bisa dipanggil. Ya tetap namanya juga isim. Buktinya apa? Ma ismuka, Kataba yo isim juga. Makanya tetap jadi isim, dianggap sebagai isim meskipun namanya Kataba. Kalau anak antum capek nulis, ganti namanya Istaroha. Anak kedua itu. Ya, kalau sudah kebanyakan istaroha, suruh berdiri, ganti namanya Koma. Kalau anak nomor 4 capek berdiri, ganti Jalasa. Baik. Yang penting jangan jumlah, nanti repot. Nama antum kasih, jangan kasih nama Sholli ala Muhammad. Ya, nanti pas daftar kuliah itu ada daftar, ditanya namanya sama syekhnya, mas muka salli ala Muhammad, syekhnya Allahumma salli ala Muhammad, mas muka akhi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai jengkel syekhnya ya, mas muka ismi salli ala Muhammad, tuh yang ngomong dari tadi ya sudah ngomong syekh ya, ini juga dipanggil ya, manggilnya susah ya salli ala Muhammad, yang mana ya ala, ya salli ya Muhammad. Nah, yang bisa dipanggil cuma isim. Huruf apalagi gak bisa dipanggil? Min. Gak bisa. Ya min. Tapi orang Indonesia banyak namanya min dipanggil. Min. Baik. Pakai al. Nah, yang bisa pakai al juga cuma isim. Fi'il gak bisa. Al-kataba gak bisa. Ya, al-uktub gak bisa. Al-yaktub juga gak bisa. Sebenarnya bisa sih, tapi nanti aja ya. Itu orang-orang yang sudah expert nanti saya ajari. Tapi kalau masih awal-awal gak usah lah ya. Ada al, bukan al ini, tapi dia al-mausul. Jadi maknanya seperti al-ladhi. Itu bisa disambung dengan fi'il mudhari'. Jadi kita bisa mengatakan al-yaktub. Maknanya al-ladhi yaktub. Ya. Ya untuk wawasan aja. Tapi pada dasarnya al yang begini enggak bisa dimasukkan ke dalam fi'il ataupun huruf ya, alfi. Nah, itu ada orang namanya alfi. Itu gimana itu? Ya, fi kok dikasih al? Fi-nya dua lagi. Al fiyani. Nah, itu menyelisih kaidah bahasa Arab itu ya. Kasih tahu itu. Suruh rubah namanya. Baik. Kemudian musnad ilaih. Musnad ilaih itu artinya apa? Sandaran. Musnad itu artinya disandarkan ilaihi kepadanya. Jadi isim itu menjadi sandaran kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain namanya musnad, disandarkan. Contoh, tadi kita sebut sini Zaidun Qaimun. Mana yang musnad, mana yang musnad ilaih? Mana yang menjadi sandaran dalam kalimat ini? Berarti Zaid disandarkan kepada Qaimun. Atau Qaimun disandarkan kepada Zaid? Qaimun disandarkan kepada Zaid. Karena Zaid yang melakukan Qaimun. Yang melakukan berdiri di sini adalah Zaid. Berarti Zaid di sini musnad. Gampang dong. gini aja enggak bisa, ya kan? Musnad. Diganti qama Zaidun. Mana musnadnya? Qama. Ini disandarkan, disandarkan kepada Zaid musnad ilaihi. Nah, jadi fi'il enggak mungkin jadi sandaran kata lain. Fi'il selalu membutuhkan isim. Ya. Selalu butuh ini. Sandaran. Enggak mungkin fi'il berdiri sendiri. Kan aneh. Pekerjaan bekerja tanpa pelaku, ya. Nah, ini makna musnad ilaih. Paham di sini? Ya, kita hafalkan. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Hasal bukan wasal. Hasal hasal. Bisa, bisa tamyiz, bisa dibedakan isim dengan lima tadi. Kita ulang dari bait yang ke-8. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qat yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Semuanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, masih kuat sampai pagi? Kuat ya. Sekarang tanda-tanda fi'il. Daripada buat main-main waktu ya, kan? Segini-gini enak manfaat. Iya enggak? Daripada pulsa buat nonton YouTube, mungkin mending nonton ini. Mending nonton live streaming Facebook Al Mansur ya. Ini kalau YouTube jangan lupa subscribe dan like dan share. Ya, subscribe. Subscribe kan sub dan kepiting. Sub kepiting, subscribe. Baik. Sekarang tanda fi'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ta atta'u ta di sini ada dua, ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Kemudian ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah itu anti. Wa nuni aqbilanna. Nun at-taukid. Fi'lun yanjali. Ini enggak semua. Tiga aja beliau sebutkan, tapi cukup mewakili tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il. Yang bisa kemasukan ta ini, ya ini dan nun ini berarti fi'il. Isim enggak bisa. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dengan ta yang ada pada fa'alta, namanya ta fa'il. Ta fa'il itu fa'altu, fa'altuma, fa'altu, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ya. Kemudian fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Nah, itu namanya tak fa'il. Huruf tak yang menjadi pelaku. Kemudian tak tanis sakinah. Tak yang harokatnya sukun yang menunjukkan perempuan. Kalau berharokat itu ada di isim. Contohnya apa? Contohnya talibatun. Nah, ini tak taknis mutaharrikah, enggak sakinah. Tak taknis yang berharokat. Tak taknis yang berharokat ini tanda isim. Atau tak taknis pada fi'il mudhari'. Tapi kalau yang sakinah ini seperti kata atat tadi. Atat, apa arti atat? Datang. Ya, dia seorang wanita. Ja'at. Ah, ini tak taknis sakinah namanya. Ya, ini adanya hanya pada fi'il, di isim enggak ada. Qalat. Apa lagi? Qamat, dhahabat, jalasat, ya. Dan yang lain-lain. Kemudian ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu biasanya diletakkan pada fi'il amr, ya. Bita fa'alta wa atat wa ya if'ali. Dan kata atau huruf ya yang ada pada kata if'ali, if'ali. If'ali artinya lakukanlah kamu perempuan. If'ali. If'ali seperti ini. If Ali. Nah, ini namanya ya mukhatabah. Dia adalah bentuk lain dari dhamir anti. Kemudian nun taukid wa nuni aqbilanna. Aqbilanna. Asalnya fiilnya itu aqbil. Aqbil, apa arti aqbil? Artinya iqbal. Apa artinya iqbal? Datang. Aqbil, datanglah. Ya. Dikasih nun supaya benar-benar datang. Aqbilanna, yakni kamu benar-benar datang. Ya, diperintah untuk benar-benar datang. Nah, ini adalah tanda-tanda khusus pada fi'il. Kalau fi'il bisa dikasih ini, kalau enggak bisa dikasih ini berarti bukan fi'il. Ayo kita hafal lagi. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dengan tak pada kata fa'al ta dan pada kata atat dan ya pada kata if ali dan nun pada kata aqbilan na fi'il yanjali, yakni telah jelas atau semakin jelas fi'il yanjali. Itu artinya jelas fi'il jelas dengan tanda-tanda tadi. Sekarang huruf siwa humal harfu. Selain siwa huma, artinya selain dari keduanya. Keduanya maksudnya apa? Isim dan fi'il. Siwa humal harfu kahal wa fi walam. Selain keduanya, yakni selain isim dan fi'il adalah huruf. Seperti hal. Huruf apa namanya ini? Istifham. Untuk bertanya. Artinya apa, Tito? Hal artinya apa? Apakah? Jangan takut. Fi apa artinya dari? Di. Lam. Idris apa lam artinya Idris? Tidak atau belum. Naam. Siyahumal harfu kahal wa fi wa lam. Kemudian beliau membahas Ya, pembahasan selanjutnya pembagian fi'il. Tapi kita cukupkan sampai di sini aja untuk malam ini. Cuma baitnya kita hafal. Siwahumal hafuka hal wa fi wa lam. Kemudian beliau membahas fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Tanda fi'il mudhari' adalah bisa dimasuki lam seperti kata yasyam, lam yasyam. Wa madhiyal af'ali dan fi'il madhi bitta mis. Bedakan dengan ta ini. Ta ini hanya masuk pada fi'il madhi. Ta ini fa'alta, ta di sakinah juga hanya pada fi'il madhi. Wa madhiyal af'ali bitta mis wa sin. Dan ketahuilah ciri bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Nun ini ya adalah cirinya fi'il amr. Ya, kalau maknanya dipahami ada perintah kemudian bisa dimasuki nun ini maka adalah fi'il amr. Kita hafalkan saja, insyaallah kita jelaskan pada pekan yang akan datang. Siwa humal harfu kahal wa fi wa lam. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Wa madhiyal af'ali bitta miz wa sim. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Baik, kita ulang dari bait ke delapan semuanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu an. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَمْ وَمَاضِيَ الْأَفْعَالِ بِالتَّامِزْ وَسِمْ bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Siapa yang apa? 8 sampai 13. Ya, saya doakan segera selesai pelajarannya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang jadi ahli nahwu nomor satu di Indonesia yang hafal. Ah, Raka, jauh-jauh dari Madura nggak hafal. Dani, di Kalimantan nggak hafal. Mana lagi yang jauh? Ah, ini lagi Sulawesi. Mana tuh? Oh, itu ada pasar haram. Namanya pasar beriman tapi makanannya makan haram. Taib. Enggak ada. Diki. Ikhlas. Mulyadi. Waduh, dari Padang. Buya. Udah Mulyadi. Tambuh Cie udah. Ayo udah. Biasanya antum hafal duluan. Lagi enggak mood, masya Allah. Belajar lagi. ya udah ana aja, dan kemudian di masa yang akan datang jadi ahli nahwu nomor satu Indonesia. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'ambil jari wa tanwini wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bi taf'alta wa atad wa yaf'ali wa nun aqilan nafilun yajali siwahum al-harfu kahal wa fi walam mufilun mudari'un yali lam kayasa wa madhi al-af'ali bi tamyiz wa sim bin nun fi'l al-amri in amrun fuhim. Tayyib. Itu insyaallah antum hafalkan, waktu antum banyak ya, seminggu. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sudah hafal berapa bait? 13 bait. Sebelum kita tutup, kita ulang dari awal bareng-bareng. Ya, murojaah. Ayo. Qala. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki, ahmadu rabbillah khaira maliki, musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بمعطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفألت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.